Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'an, ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'limul lughah al-arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan pembelajaran ini, ta'lim ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan di samping itu untuk menambah wawasan keilmuan kita tentang hal keislaman melalui salah satu miftah atau kunci atau alat untuk mengetahui agama Islam dengan sebenarnya. Baik, kita masih berkisar tentang latihan yang kedua, yaitu permintaan adalah ij'al kull ismin mimma yati khabaran, jadikan setiap isim berikut ini jadikan sebagai khabar, yaitu pelengkap atau predikat. Ya, kalau tidak salah kita sudah sampai ke kata mutahajjibani, mutahajjibatun. Ya, selanjutnya ada kaifa, aina, ma, man, mata, inda, dan fauqa. Nah, bagaimana menggunakan kata ini yang telah disebutkan tadi sebagai khabar daripada mubtada. Ini sebetulnya latihan. Kita dilatih atau kita diminta untuk banyak melatih dalam penggunaan kata-kata seperti ini dalam kalimat yang sempurna sesuai dengan kaidah an-nahwiyah, yaitu kaidah nahu atau kaidah bahasa Arab. Baik, kita minta usahakan ya kepada para peserta maupun para pendengar TV Roja maupun para pemirsa, para pendengar Radio Roja maupun para pemirsa TV Roja, untuk berlatih menggunakan kata-kata yang ini, yaitu kaifa, aina, ma, man, mata, dan selanjutnya. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Terima kasih, jazakallah khair. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan bagi Anda, silakan di line telepon 021-823-6543. Anda bisa membuka di halaman 92 bagi yang memiliki buku dari bimbingan bahasa bahasa Arab kita di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghurinatika Nabiha, atau Anda bisa melihat layar televisi Anda yang akan kami tampilkan latihan kedua dari tamrin yang ada di pelajaran 11. Silakan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana? Dengan Jumain di Masamba. Dengan Jumain di Masamba, silakan. Ahlan, Jumain. Ahlan wa sahlan. تفضل يا أخي الكريم. ضع هذه الكلمة يعني كيف في الجملة المفيدة، جملة اسمية، اجعلها خبرا. نعم. معك الكتاب؟ Yeah. معك الكتاب؟ ada kitabnya؟ قدر الله terputus. أخي جمعين، silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Koneksi telepon terputus dan kita berikan kesempatan, silakan. Dan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut bergabung dan berinteraksi, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Di Bekasi. Naam. Silakan, Om. Barakallahu fikum. Barakallahu. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Agak kurang siap nih, San. Oh iya. Naam. Kaifa halukun? Hal sahih, San. Naam, kaifa halukunna? Naam. Aina al-mubtada? Halu. Naam, halu. Naam. Ahsan. Fi misal akhar? Kaifal usratuk? Jayid, kaifa usratuka? Ahsan. Kaifa usratuka? Naam. Misal akhar? Misal akhar. Baik, bagaimana ujian? Kaifal ikhtibari? Kenapa majrur? Majr. Kaifal ikhtibar? Kaifal ikhtibaru atau kaifal imtihanu? Naam. Kaifal imtihanu? Kaifa al-imtihanu atau kaifal ikhtibaru? Naam. Sahlun am sa'bun? طيب جيد احسن طيب اين اين نعم سنريد كلمه اين Aina ummuka? Baik, jayid. Aina? Aina ummuka? Ummuka, sahih. Naam, misal akhar. Aina madrasatuka? Baik, aina madrasatuka? Jayid, misal akhar. Misal akhar. Aina zamilatuki? Naam, aina zamilatuki? Jayid, ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala kul hal, madha? Setelah kaifa dan aina itu harus isim, karena dia sebagai mubtada, tidak bisa fi'il, ya. Umpamanya kaifa tusafir? Kaifa tusafiru? Di situ dalam bahasa kita bisa, Ustaz, ya? Ha? Dalam bahasa Indonesia bagaimana Anda bersafar? Iya, ya betul. Itu kalimat itu sahih, jumlah itu sahih, tapi bukan jumlah ismiyah itu. Nah. Itu jumlah fi'il, ya. Iya, kaifa tusafir itu jumlah fi'il, ya. Yang diminta sini adalah kaifa dijadikan khabar muqaddam, nah, sementara berarti harus ada mubtada muakhirnya. Nah, maka saya katakan setelah kaifa dan aina harus dalam bentuk isim. Nah, saya harus bentuknya isim. Iya, bentuk isim, bukan bentuk kata kerja. Taip, ini diingatkan kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin ikut berinteraksi dan menjawab, ya, dalam pembahasan mubtada khabar, tentu kedua-duanya jumlah ismiyah, isim, bukan fi'il, ya, saudara. Taib, di belakang Ummu Fatimah. Jazakallah khair, ya, Ummu Fatimah. Silakan bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Taib, kami sampaikan juga bagi Anda yang ingin membuat kalimat dalam bentuk mubtada khabar, Anda bisa sampaikan juga via pesan singkat. Kami akan bacakan insyaallah nanti. Kita terima kembali via telepon. Ya, halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Anna di Cineri. Ahlan, ya, Ummu Anna. Ahlan. Naam. Iya. Barakallahu fiik. Masih membuat kalimat dengan kaifa, ya, Ustaz. Baik, silakan, silakan. Naam. Iya. Kaifa sihatik? Kaifa sih? Sihatik, kesehatanmu? Nah, kalau mubtada itu hukumnya apa? Mar? Marfu. Sihatu, bukan ti. Karena marfu. Ya, mubtada itu marfu. Iya. Ya. Itu afan. Ini kan kata. Iya. Itu kan kata gabung, idhofah kan? Kalau dia idhofah. Yang menjadi apa? Kedudukan kalimat itu adalah mudhofnya. Mudhofnya, ya, itu kata pertama. Jadi kaifa sihatu? Kaifa sihatuka? Iya, baik. Ustaz. Ya. Makasih. Heeh. Contoh lain? Taib, jayid. Kaifa al-jawabu? Taib, kaifa al-jawabu? Jayid. Kaifa al-jawabu, sahih? Ya. Naam. Kaifa durusuka? Kaifa durusuka? Durusuka? Naam, ahsan. Kaifa tariqatu? Naam, kaifa tariqatu? Apa artinya? Bagaimana caranya? Ya. Kaifa tariqah? Jayid. Ahsan. Kaifal hasilu? Jayid. Apa artinya? Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasil? Ahsan. Masya Allah, ini sudah banyak nih bahasa penggunaan. Sudah bagus. Taib, sekarang coba pengguna aina. Kata-kata aina. Aina. Aina hadisatun? Apa artinya? Di mana kejadiannya? Jayid. Ainal hadisatu? Jayid. Ainal hadisatu? Jayid. Aina, pakai alif lam, ya? Ya, boleh. Kaifa atau al hadisatu? Iya, kaifal hadisatu, iya. Kaifal hadisatu? Atau dalam bentuk kata gabung, idhafah. Naam, kaifa hadisatu dzalika? Bagaimana kejadian itu? Iya. Ya. Kaifal ijtima'u? Jayid, kaifal ijtima'u? Sahih. Di mana pertemuannya? Nah, aina ya, bukan kaifa. Aina. Oh, maaf, Ustaz. Iya. Ainal ijtima'u? Ainal ijtima'u? Sahih, ya. Masyaallah. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, ya, Mu'ana. Di Cinere, nah. Barakallahu fiik. Muntasana? Nah, masyaallah. Baik, baik. Alhamdulillah. Masyaallah. Jayid. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang pemirsa Raja TV yang lain di 0218236543. Masih pertanyaan yang sama, kaifa, aina, ma, man. Sekaligus mungkin mata indah atau fokus. Iya. Yeah. Mungkin silakan pilih saja ya. Iya, barangkali ada yang merasa sulit yang ini, mungkin ada yang kata yang lebih mudah. Silakan mau pilih yang mana? Alhamdulillah, ya. Taib, ini memberikan kemudahan. Iya. Taib, kita berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Qadarullah, terputus. Mohon maaf, sambungan teleponnya terputus, koneksinya mungkin tidak berjalan baik. Silakan menghubungi kembali di 0218236543. Kami tunggu. Dan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin ikut berinteraksi di halaman 92, ya, di latihan yang kedua, ij'al qulasmin mimma yati khabaran, dijadikan khabar dari kata-kata yang telah tersebutkan dalam latihan ini. Silakan. Halo. Halo. Iya, ahlan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, sudah masuk? Halo. Iya, halo, ahlan. Assalamualaikum. Saya mungkin langsung mendengar via telepon saja bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang bisa masuk, ya. Anda bisa menghubungi dan menyimak langsung via telepon, ya. Dimatikan atau dikecilkan volume suara TV dan radionya. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Iya. Ingin bertanya dengan kalimat Aina. Baik, baik. Dari mana Umu? Di mana? Dengan siapa di mana? Dari Flores. Dari Flores, masya Allah. Dengan Umu siapa? Umu Hafsa. Mohon maaf, Umu dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Umu cukup menyimak via telepon, ya, biar lebih jelas dan tidak ada feedback. Jazakallah khair. Sekarang silakan. Naam. Naam, tafadhal ya Um. Naam, tafadhali, silakan. Dengan kalimat. Baik. Pilih saja kalimat yang Aina. Merasa mudah. Taib, Aina, silakan. Naam. Aina ta'alamu. Maka saya katakan tadi, permintaan ini adalah ainanya sebagai khabar, berarti harus ada mubtada. Nah, mafhum, berarti harus ada mubtada. Oleh itu apa? Setelah ainanya mesti isim, kena akan dijadikan mubtada, tidak bisa fi'il. Kalau fi'il berarti itu tidak ada mubtada, tidak ada khabar. Iya. Kalau aina tata'allamun, aina tadrusun, itu jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Tidak ada mubtada di situ. Kalau tidak ada mubtada berarti tidak ada khabar. Syukran kasiran ya akhi. Baik, baik. Ahlan. Ya mungkin tadi kan sudah kasih contoh, ya. Masalan aina kitabuka? Iya. Aina kitabuka? Jadi mubtada'nya adalah kitabu, itu mubtada' mu'akhar. Mana mubtada' khabarnya? Aina itulah khabar. Karena aina ini isim apa? Isim istifham dzarfiyah, dia dzaraf. Nah, ini tidak bisa menjadi mubtada'. Dia hanya bisa menjadi apa? Menjadi khabar. Ya, kalau dalam jumlah ismiyah tidak bisa menjadi mubtada', tapi dia menjadi khabar. Karena dia dzarfiyah, dzaraf. Baik, jazakallahu khairan. Tambahan faedah yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Ustaz. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut berinteraksi dan menjawab atau membuat kalimat dengan kata-kata yang tadi kita sebutkan, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Solo. Naam. Barakallahu fiik ya Umm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Baik, تفضلي يا أم من الله. Aina abawaki? Baik, aina abawaki? Jayyid. Abawaki ni mubtada marfu, marfu rafi. Dan rafa'nya apa? Alif. Alif, li'annahu musanna. Musanna, sahih. Naam. Abawaki, di mana ab wal ya. Iya. Taib, misal akhar. Aina baitu Hamidin? Aina baitu Hamidin? Jayyid, mubtada'nya mana? Baitu. Baitu Hamidin jadi apa? mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Taib, ahsan. Taib, bisa kata ma digunakan untuk sebagai khabar? Ada contoh? Ma. Iya, nah, sekarang ma jadikan khabar. Masmuka. Ahsan. Masmuka. Jayid. Masmuka. Sahih. Maka jawabnya apa? Ismi. Iya, ismi Ali. Jadi masmuka. Jadi ma itu isim isfham, itu khabar muqaddam. Ismu adalah mubtada muakhar. Nah. Ada contoh lain selain itu? Ma umuka. Apa? Ma umuka. Enggak bisa ma umuka. Kalau ma umuka itu karena yang ditanya adalah om. Om itu berakal, maka pakai man. Man umuka. Iya, enggak bisa pakai ma. Ma madrasatuka. Jaid, ma madrasatuka. Bisa ma madrasatuka. Atau sekarang ma juga digunakan untuk bertanya tentang jumlah, misalan ma yani ma adadut tullab. Ma adadut tullabi. Nah, itu maksudnya berapa jumlah sih siswa. Jadi terkadang ma digunakan untuk bertanya tentang apa? Jumlah. Masalan, misal akhir, ma anwa'ut tahara atau ma anwa'ul ma. Ya. Ma anwa'ul ma, apa itu macam-macam air. Ya. Nah, di sini ma itu sebagai apa? Khabar muqaddam, anwa'u adalah mubtada muakhar. Tapi kalau man, jadikan man sebagai khabar. Man abuka. Taib, man abuka, jayid. Man abuka, sahih. Abu, mubtada, marfu. Dan rafatnya apa? Waw. Naam, li'annahu asma'ul khamsa. Min, jangan asma, kena jadi satu. Kalau asma itu kan banyak kan, isim-isim. Pada man itu kan, abu itu kan cuma satu. Maka dia kata minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk, jadi min itu termasuk. Minal asma'il khamsah. Karena termasuk asma'il khamsah. Jadi man abuka. Misal akhar, man. Man khalatuki. Man khalatuki. Jayid. Man khalatuki. Ahsan. Ahsan. Barakallah fikna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakallah khair ya Ma Abdillah di Solo. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Kaharudin di Kabupaten Sigi Surjan. Bapak Kaharudin di mana Pak? Sudah tengah. Masya Allah, baik. Jazakallah khair Pak. Mohon diketilkan volume suara TV atau radionya Bapak. Cukup via telepon saja Bapak mendengarkannya. Ada feedback. Pak Kaharudin, tapi jazakallah khair. Silakan. Naam, tafadhal ya. Saya mau buat kata dari Pak Kaharudin, mohon maaf suaranya, Pak. Suaranya radio atau televisinya dimatikan saja Pak. Ada feedback tidak jelas, mohon maaf sekali lagi. Iya. Iya, silakan. Nah. Man. Baik. Iya. Iya. Man ummuki. Jayid, man ummuki sahih. Jadi man ini isim istifham, khabar muqaddam, bukan mubtada ya. Jadi khabar muqaddam, ummu itu mubtada muakhar. Nah, kenapa dulukan mannya? Iya. Karena dia isim istifham. Isim istifham tidak boleh diletakkan di akhir, dia mesti diletakkan di awal. Ya. Taib, jayid, misal akhir? Iya. Ada contoh man khalatuka. Taib, man khalatuka apa artinya? Ya, siapa ya, kalau bahasa di sini barangkali tantemu. Oh, tante ya, bibi. Tante dari pihak mana? Pihak ayah atau pihak ibu? Iya. Dari ibu. Dari ibu, betul. Karena bahasa Arab itu beda ya. Kalau khala itu dari pihak ibu, kalau ammah dari pihak ayah. Iya. Sahih. Amma dari bawah, iya bapak. Iya betul, dari bapak itu amma. Baik kakak bapak ataupun adik bapak, amma namanya. Iya. Baik, misal akhar. Iya. Selanjutnya, iya, saya silakan. Man ikhwanuka? Man ikhwanuka? Jayid, sahih. Naam. Man ikhwanuka? Apa artinya? Iya, siapa temanmu? Ya, saudara-saudaramu. Iya. Boleh. Saudara-saudaramu, iya, betul. Iya. Bisa ya. Ikhwan itu bisa saudara dalam se-Islam, dalam seagama ikhwan. Iya. Iya, iya. Ikhwan. Iya, bisa contoh kalimat mata barangkali? Jadikan khabar mata. Ya. Kalimat mata selanjutnya. Mata. Nah. Ya, mata tarji'u. Nah, kalau mata tarji'u itu betul kalimatnya sahiha. Cuma di situ tidak ada mubtada. Faham tak? Paham? Ya. Di situ tidak ada mubtada. Karena mata tarji' itu fi'il. Fi'il tidak bisa menjadi mubtada, subjek. Maka saya katakan tadi apa? Iya. Harus setelahnya isim. Bentuk isim. Isim ya. Iya. Iya. Umpamanya mata matarju. Iya, apa ya? Nah. Mungkin saya bisa kasih contoh dulu. Mata alimtih. Mata alimtihanu. Mata alimtihanu. Mata aliktibaru. Kapan ujian? Kapan tes? Karena al-imtihan atau al-ikhtibar itu bentuk isim, bukan kata kerja atau fi'il. Ya. Mata al-ijtima'u. Mata al-ijtima'u, iya. Coba kapan berangkat? Coba bagaimana besarnya? Berangkat jauh atau safar? Mata tusafiru. Ah, kalau tusafir itu fi'il juga ya. Jadikan dia masdar. Jadikan dia masdar. Ya. Matas safaru. Matas safaru ya. Atau jadikan atau kata gabung ya. Matas safaruka. Ya. Matas safaruka. Ya. Kapan keberangkatanmu? Iya. Iya. Kapan pulang? Iya. Mata alimu. Kapan pulang? Bagaimana bahasa Arabnya? Iya. Nah. Matar rujuk. Oh iya, jadikan masdar ya, jadikan masdar. Iya. Yeah. Matar rujuk, bukan matar rajik ya. Rajik itu orangnya. Iya. Yeah. Rajik itu orangnya. Jadi sini ada yang ditanya bukan orang tapi apa? Tapi adalah aktivitasnya. Jadi matar rujuk, matal audatu. Ar-rujuk, al-audah itu maknanya sama. Kapan kembali? Kapan pulang? Iya. Ada contoh lain? Iya. Biar agak lebih paham. Mata tafahamu apa artinya? Mata tafahamu bukan? Apa artinya? Maksudnya apa? Kapan kau paham? Enggak. Kapan kau paham? Kalau kau paham itu mata fahimta itu bentuk fiil ya. Nah, mata fahimta. Kapan kamu paham? Iya. Jadi, iya. Jadi kita minta adalah bentuk isim. Bentuk isim. Iya, iya. Oke. Syukran. Ah, ya Ustaz. Baik, barakallahu fik, masyaallah. Iya. Baik, jazakallah khair. Maka barakallahu fik. Ini sudah suatu apa? Suatu kemajuan ya. Dia apa bisa menyebutkan walaupun ada kesalahan. Ya, mungkin saya ulang kembali karena yang kata-kata ini dijadikan khabar berarti harus ada mubtada. Nah, mubtadanya terletak setelah kata-kata ini. Nah, tentu mubtada itu adalah dalam bentuk isim dan dia hukumnya marfu. Hukumnya marfu, ya. Mata masalan mata naumu. An-naumu itu adalah bentuk masdar dan dia isim. Yang disebut dengan apa? Isim maknan. Itu kata yang isim yang dibendakan. Ya, bukan isim asli tapi yang dibendakan. Bukan dia kata benda tapi yang dibendakan. Jadi mata an-naumu. Mata sibahatu, kapan berenang. Mata rihlatu, kapan rekreasi, berpergian. Mata rihlatu. Ya. Dan semacamnya. Ya. Baik. Baik, jazakallah khair. Demikian Pak Kahrudin juga jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan sebelumnya kami akan sampaikan juga ada pendengar kita yang menyampaikan via pesan singkat set. Kaifa syaklu miftahis sayyarah? Kaifa syaklu miftahis sayyarah? Itu sahih. Kaifa syaklu miftahis sayyarati Muhammadin? Naam, sahih. Masya Allah, ini kalimatnya lumayan itu. Kata gabung ada berapa? Pertama, miftahu syakli, gabung pada syakli, sayyara digabung kepada Muhammad. Jayid ini. Kaifa syaklu, naam. Kaifa syaklu miftah sayyarati Muhammadin. Dan sayyarahnya ma'rifah saja. Iya, tapi lebih tepatnya pakai, bukan pakai kaifa ya. Tapi lebih tepat pakai ma. Ma syaklu. Nah, itu bahasa. Kalau kaifa itu kurang tepat. Karena itu bahasa kita. Iya. Karena bahasa itu kebagaimana kan pakai kaifa. Jadi tidak semuanya pakai kaifa. Iya. Jadi kalau kaifa haluka, kalau menanyakan keadaan. Jadi kaifa itu adalah digunakan untuk keadaan dan juga cara. Nah, kaifa tusafiru? Ya, bagaimana kau berangkat? Kaifa tarji'u? Kaifa ta'udu? Nah, itu digunakan pakai kaifa. Nah, kalau tadi tepatnya pakai ma. Ma syaklu, apa bentuk, kan gitu. Ma syaklu miftahis sayyarati, bukan kaifa syaklu miftahis sayyarati. Jadi menggunakan kaifa itu tidak tepat dalam kalimat itu. Adapun baqiyah itu kalimat sah, Zat? Ya, betul. Setelahnya betul kalimat itu. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar kita tidak menyampaikan namanya, tapi di sini disebutkan ya ini, bahwa mubtadanya syaklu. Iya, betul, mubtadanya syaklu. Tapi kalau kaifan gunanya enggak tepat ya. Iya. Ya inilah terkadang kesalahan kita dalam berbahasa ini, kita sering terjebak dengan kaidah bahasa kita dan diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya, atau terjebak dengan terjemahan bahasa kita. Jadi kaifa itu bagaimana, akhirnya semua pakai kaifa. Naam, sah. Iya. Baik, insyaallah. Ini perlu juga diketahui. Ini tanbih kita semua dan pendengar dan pemirsa Raja TV bisa menyampaikan kembali bentuk kalimat-kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Arab tentunya. Kita angkat kembali ma hadza. Ma hadza? Jayid, ma hadza sahih. Ma itu isim istifham, dia sebagai khabar bukan sebagai mubtada. Mubtadanya ada hadza. Maka kita akan lihat ketika jawabannya ma hadza. Hadza mubtada, ketika jawabannya hadza. Naam. Hadza kitabun. Nah, baik. Kita angkat kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat lagi. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Iskandar di Lampung. Pak Iskandar? Iya, di Lampung. Barakallahu fiik. Silakan. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Tafadhal ya akhil karim. Iya. Manil ladzi qama amama yatiri? Jayid, a'id. Manil ladzi qama amal masjidi? Jayid, sahih. Ah. Ma launu sayyaratika? Ma launu sayyaratika? Jayid, na'am. Mata ahadu yarji'u minal makkah? A'id, ulang kembali. Mata ahadu yarji'u minal makkah? Ini suaranya ada kurang jelas ini. Diulang kembali ya, Pak Iskandar. Mata ahmadu mata minal makkah. Mata mata tarji'u ahmad yarji'u minal makkah. Oh, mata nah ini ahmad yarji'u. Mata ahmad yarji'u. Mata ahmadu yarji'u. Naam. Nah, mata ahmadu yarji'u. Naam. Nah, ini ini kalimat juga salah ini, enggak tepat ya. Seharusnya apa? Mata yarji'u Ahmadu. Mata yarji'u Ahmadu. Jadi tidak bisa katakan mata Ahmadu yarji'u. Seharusnya apa? Mata yarji'u Ahmadu. Karena ditanya itu bukan bukan Ahmadnya, yang ditanya adalah kepulangannya. Paham? Ya, seharusnya apa? Mata rujuk, atau antum pakai masdar. Iya, kalau jadi mubtada pakai masdar. Mata ruju'u Ahmada min Makkah. Jadi muka bukan mata Ahmadu yarji. Nah ini kalimatnya apa? Tidak tepat dalam susun bahasa Arabnya. Nah ini juga seperti terjemahan bahasa Indonesia juga ya. Jadi seharusnya apa? Mata rujuk pakai masdar atau pakai fi'il mata yarji. Nah cuma kalau sudah pakai fi'il berarti itu tidak ada mubtada'nya. Ya, kalau ingin jadi mubtada, jadikan masdar mata rujuk Ahmadu, mata audatu Ahmada. Mata rujuk Ahmada atau mata audatu Ahmada min Makkah al-Mukarramah. Baik. Dad. Naam. Tafadhal. Syukur, Dad. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Iskandar di Lampung dan nah. Barakallahu fiik, kita tunggu interaksinya yang di kesempatan lain. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Halo, sudah masuk Bapak? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik. Halo. Ya, tampaknya tidak dapat menyimak dengan baik. Kami angkat dulu pertanyaan contoh kalimat dari pesan singkat sebelum kita menunggu pendengar dan pemirsa radio yang lain. Di sini sampaikan bikam hadal kitabu, Ustaz. Bikam hadal kitabu. Baik, bikam hadal kitabu betul, tapi itu bentuk kam ya. Betul. Itu betul, hadza itu sebagai mubtada ya. Bikam hadal kitabu. Naam, bikamil qalamu. Bikamil qalamu. Jadi khabar itu dalam bentuk apa? Bentuk jar majrur sibul jumlah jar majrur. Iya. Mubtadanya adalah al qalamu. Bikamil bikamil kitabu, bikamil qalamu. Bikam seterusnya, iya. Baik. Kemudian contoh berikutnya disampaikan mata liqa al taib. Kamu lagi. Ya. Mata liqa bil ahibbah. Naam, mata liqa bil ahibbah. Mata liqa ahabba ahibbah. Ahibba id ahib ahibban itu bentuk jamad ahibba ya. Sebenarnya apa? Ahibba. Mungkin itu ada hamzanya. Aina bil ahibba. Ahibba. Ahibba. Nah, ahibba. Ahibba itu. Iya. Habib jamannya ahibba. Kalau habibah jamah habaib. Jadi kalau habibah, habibatun jamannya habaib. Nah, ini banyak salah menggunakan kata habaib ini. Itu jamak daripada habibah. Habibah itu perempuan. Ya, wanita yang disenangi atau wanita yang dicintai zamannya habaib. Nah, ini enggak tepat digunakan untuk laki-laki habaib. Subhanallah. Ini salah kaprah penggunaan bahasa ya. Jadi habibatun zamannya habaib. Kalau habib zamannya ahibba'u. Iya. Ah, oh, bukan belakangnya ta marbutah Ustaz ya? Bukan. Taib, mungkin ini nah, alat bagi pendengar. Hamzah. Dia sama Hamzah. Nah, sebab Karim Kurama'u. Nah. Karim Kurama. Nah. Jadi habib apa habibun ahibba, kalau habiba habaib. Idzan mata liqa ma'al ahibba ma'al iya ma'a ma'al ahibba'i. Baik. Diralat untuk al-ahibba itu artinya orang-orang yang dicintai. Dicintai nah, ya. Sah. Dalam bentuk mufrad ahibba Ustaz. Nah. Kalau dalam jamaknya dalam bentuk mufradnya habibun. Baik. Habibun ahibba'u. Baik, masyaallah. Iya. Dia memberikan contoh yang kedua, mata taubah. Jaib, mata taubah itu sahih. Mata taubah itu ya. Dan yang ketiga, kaifal ahibba'u fillah. Nah. Sah. Kaifal ahibba'u. Artinya maksudnya apa? Bagaimana mencintai karena Allah, Bung Isan? Kaifal ahibba'u fillah. Ahibba itu jamak daripada habib ya, nah. Orangnya. Ahibba itu orangnya. Iya. Yeah. Itu orangnya bukan makna apa kasih habba, sayang. Baik kalau sayang, mana ya. Kalau yang diinginkan bagaimana kasih yeah. sayang yeah. karena Allah al mahabbah. Masyaallah. Iya, yeah. Al mahabbah atau hubbun. Al hubbu fillah, al mahabbatu fillah. Yeah, bukan ahibba. Baik, demikian jazakallahu khair atas beberapa kata yang disampaikan dan ada sedikit ralat terkait dengan beberapa kalimat tersebut. Kita angkat kembali via telepon, silakan. 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Ana dari Cinere, boleh masuk lagi? Iya, silakan, silakan. Nah, oh, ya. Boleh, iya. Dengan mata ya, Ustaz? Boleh. Mata dengan ma. Ya, mata, jangan salah sebut. Kalau mata lain maknanya. Kalau mata itu tuwafia, meninggal. Ya, saya ma. Ya. Ma al makna. Apa? Mal makna. Jayid. Mal makna. Ini langsung aja dipakai apa wasal aja bacaannya. Jadi jangan dibaca ma al makna. Jadi bacanya jangan ma al makna. Mal makna. Mal makna. Mal makna. Iya. Mal makna. Kalau jadi idhofah kata gabung ma maknahu. Ya. Ma maknahu, ma apa maknahu. Maknanya? Kalau ada katanyanya, kalau ada katanyanya ya. Harus apa? Ada dhamir. Ma maknahu. Iya. Apa maknanya? Ma makna atau ma maknahu. Iya, betul. Ma maknahu. Ma mas'ilah. Apa? Ma mas'ilah. Mas'alu. Mas'alu, ma mas'alu. As'al. Ya. Nah. Masalahnya, apa masalah? Oh, mal mas'alatu. Oh, ma mas'alatu. Mal mas'alatu. Iya. Ma mas'alatu. Iya, jadi al mas'alah itu mal mas'alatu. Iya. Iya. Mal qadhiyatu. Ma tausiyatu. Mat tausiyatu. Ma? Mat tausiyatu. Iya, mat tausiyatu au man nasihatu. Man nasihatu. Iya. Iya. Apa nasihat? Masyaklun. Ya, masyaklu. Saklu apa bentuknya? Iya, jadi masyaklu pakai alif lam ya. Gunakan pakai alif lam atau kata gabung. Iya. Iya. Masyaklu. Iya. Kalau masyaklu masyakluhu. Masyakluhu, iya. Masyakluhu. Iya. Apa bentuknya? Iya. Jadi tidak digunakan kaifa syaklu. Itu jangan. Bahasanya salah ya. Iya. Ma. Kalau mata tadi? Mata? Mata al-utlah. Baik, mata al-utlah itu sahih. Apa artinya? Kapan hari libur? Baik, jadi kapan libur? Iya. Mata muslimul matar. Hah? Mata mausimul amtar. Nah. Mata musimul amtar. Iya, mausimul amtar. Musim hujan ya? Iya. Nah, al-amtar itu jamak daripada matar. Jamak daripada matar, enggak pakai alif ya. Kalau matar pakai alif, matar itu lapangan terbang atau bandara. Baya ya. Iya. Matar. Matar pakai alif itu bandara. Iya. Ini matarun, al-matar enggak pakai alif. Jamaknya al-amtar. Iya. Iya. Ma mausimul amtar. Mata mausimul amtar. Iya. Mata mausimul amtar. Iya. Amtar. Terus mata sifarun. Tadi apa? Apa? Jamak bentuk masda dari safar dari safar itu masda itu safar. Iya. Safar itu masdar. Mata safaru. Iya. Mata safaru. Iya. Kalau fiilnya digunakan fiil mazid. Safara yusafiru. Iya, itu safaru kalau fiilnya yusafiru. Ketika gunakan masdar pakai masdar yang sulasi. Yang sulasi itu yang lebih apa? Familiar dipakai. Jadi mata safaru. Jadi bukan jarang digunakan mata musafara. Iya. Mata safaru. Mata safaru. Iya. Oh, itu fa-nya enggak pakai alif ya, Ustaz? Enggak pakai alif. Mata safar. Oh, iya. Safar. Mata safaru. Iya, sin fa ra. Iya, mata safaru. Mata safaru. Jayid. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum, syukran Ustaz. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair. Ya ana di Cinere. Kami angkat kembali contoh kalimat yang disampaikan pendengar kita dalam kesempatan ini, pesan singkat Muhammad dari Bogor, Ustaz. Ya. Mata sa'atu. Na mata sa'atu. Sah. Iya tuh, mata sa'atu. Itu apa, kapan kiamat? Tentu jawabannya enggak ada yang tahu kiamat. Hanya Allah. Nah. Baik. Baik. Kemudian pertanyaan atau kalimat berikutnya, mata nasrullah. Mata nasrullah. Nah. Ya betul. Mata nasrullah. Sahih. Baik. Man rabbuka? Naam. Ma dinuka? Man nah. Nabiyuka? Itu man. Pakai man karena rabb itu. Naam. Apa? Lil'akli, golongkan pada akil. Jadi, mar rabbuka. Kalau din itu pakai ma, ma dinuka. Kalau nabi, man nabiyuka. Ya. Baik. So. Nah. Pertanyaan berikutnya, min aina taib, ya, min aina anta qadim? Pada ya, kalimat ya. Ini Ustaz, khabar qadimnya. Nah, khabarnya yang mana Ustaz? Ya, kalau khabar itu adalah kata qadimnya. Min aina anta qadim? Jadi min aina, jadi aina itu bukan khabar. Yang khabar itu adalah qadimnya. Min aina anta qadim? Anta mubtada, qadimnya khabar. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan masih latihan ini Ustaz. Iya. Masih tinggal inda dan fauqa. Nah, masih ada dua kata lagi. Ada dua kata yang kita berikan kesempatan kembali, inda dan fauqa. Silakan di 0218236543. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tani, Ustaz. Tafadhal ya, Mu Fatimah. Nah. Aindaka kitabun? Mada? Aindaka kitabun? Aindaka kitabun. Kitabun, sahih. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya kitabun. Kitabun, ya, mubtada' mu'akhar. Nah. Dulu kan? Diakhirkan, nah. Naam. Khabarnya inda. Karena mubtada'nya dalam bentuk, apa namanya? Syibul jumlah. Nah. Khabarnya syibul jumlah. Nah. Kemudian mubtada'nya apa? Bentuk nakirah. Nakira. Iya, nah. Diakhirkan. Aindaka sayyaratun? Aindaka sayyaratun, sahih. Naam. Sekarang yang fauqa ya Ustaz. Baik, fauqa. Al-kitabul jadidul ladhi ghilafuhu ahmara fauqa al-maktabi. Coba, yang diminta adalah fauqahnya jadikan khabar muqaddam. Oh, khabar muqaddam. Iya. Yeah. Bukan sebagai itu ya Ustaz ya. Coba, enggak apa-apa. Coba ulang kembali. Boleh juga di akhir. Tapi coba jadikan mubtada muakhir dulu. Apa khabar muqaddam dulu? Coba jadikan khabar muqaddam, nanti jadikan khabar mu. Iya, diakhirkan. Fauqal maktabi. Nah. Al-kitabul jadid alladhi ghilafuhu ahmara. Mada? Bisa enggak Ustaz? Fauqal maktabi. Al-fauqal maktabi al-kitabul jadidul ladhi ghilafuhu ahmara. Itu mana khabar itu? Khabar itu bukan fauqa itu. Bukan ya Ustaz? Iya. Khabar itu sudah bentuk jumlah ismiyah. Kalimat itu tawil, jumlah tawil lah. Itu apa? Tadi itu apa? Al-kitabul jadidul ladhi ghilafuhu ahmara. Ghilafuhu ahmara fauqa. Fauqal maktabi. Fauqal maktabi. Sahih. Jadi fauqa itu sebagai khabarnya. Iya. Yeah. Ikan sebagai cuma, khabar kan? Iya betul. Tadi. Sebagai khabar. Sahih. Jadi itu tadi apa? Silatul mausulnya jumlah ismiyah tadi. Nah. Launuhu. Yeah. Nah. Lagi Ustaz. Baik, silakan. Nah. Al-mudarrisul ladhi waladuhu nasyitun fauqas syajar. Al-mudarrisul ladhi waladuhu nasyitun fauqas syajar. Fauqas syajara, Masya Allah. Apa artinya? Pak guru yang anaknya rajin itu berada di bawah pohon. Di bawah atau di atas? Di atas, apa di atas pohon? Nah, fauqas syajara di atas pohon. Nah. Baik, jayid. Nah. Ke contoh yang berikutnya, Ustaz. Coba, silakan. Yang latihan salah sah bukan? Belum. Oh, belum. Belum pindah sana. Oh, apa lagi? Ummu Aisyata. Naam. Ummu Aisyata allati wajhu jamilatun apa itu? Coba perhatikan kembali kalimat nah. Itu. Ummu Aisyata. Allati wajha. Allati wajhuha jamilatun. Bukan wajhuha. Wajhuha jamilatun. Fauqal kursi. faukal kursi. Baik, nah. Masya Allah, ini suka menggunakan isi mausul ya. Nah, baik, Hasan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'abdillah. Ahlan ya Umar, silakan. Baik, naam tafadli. Alan, tamrin thalith, latihan ketiga. Iqra'i. Asali. Naam. Ija'al lafza al-mujarisa mubtada'un. A'id. Ija'al lafza al-mujarisa. Lafza al-mujarisi. Ij'al lafza al-mujarisi mubtada'un. Ya. Ada sud gairu. Lai sma'adah, enggak dengar suaranya. Dikecilkan dulu om, volume TV, suara TV-nya, radio. Taip, diulangi kembali, silakan. Naam, tafadhali. Ij'al lafza al-mujarisi. Ij'al. Naam. Mubtada'un. Kenapa mubtada'un, marfu? Mubtada'an. Kenapa mubtada'an? Jadinya lafaz mudaris itu mubtada' maf'ul. Lafzanya? Maf'ul tsani, Pak. Sahih, maf'ul tsani. Jadi ja'ala ini membutuhkan dua maf'ul. Iya, maf'ul awalnya lafza. Jadi ij'al lafzal mudarrisi mubtada'an. Ya, sahih. Jadi lafza mubtada' maf'ul awal mubtada'an maf'ul tsani. Ya. Objek yang kedua, maf'ul itu objek. Terus fi khamsin jumalin. Kenapa khamsin bertanwin? Fi khamsi. Kenapa khamsi? Tada di jumalin. Kenapa enggak boleh ditanwinkan khamsinya? Karena mudhaf. Jaid sahih, karena dia mudhaf. Ya, mudhaf tidak boleh bertanwin. Artinya apa? Kata yang kata khamsi digabungkan kepada jumal. Ya, fi khamsi jumalin. Jumalin. Ala ayyakuna khabara. Kenapa al khabara? Al khabaru ya. Kenapa al khabaru? Ayyakuna al khabar ana. Kalau khabar khabar apa? Al ayyakuna an. An itu anna atau an? An ya. Ana kana. Khabar kana. Khabar kana. Kalau khabar kana hukumnya apa? Mansub. Mansub. Mansub. Jadi an yakuna al khabara. Mana isimnya? Kalau itu mana isimnya? Kana. Enggak, khabar yakunnya mana? Apa isim yakunnya mana? Ayakun. Isim kana, Ustaz. Iya, makanya isim yakunnya mana? Isim yakun itu yakun itu kan beramal. Yakun. Iya, daripada kana yakunu. Jadi kana yakun juga beramal seperti amal madinya. Mana isim, mana khabarnya? Taib, enggak apa-apa, nanti kita akan tanya kepada pendengar yang lainnya. Taib, tapi maksudnya tahu ya? Iya. Nah, coba jadikan kata al-mudarris ini jadi mubtada. Mubtada. Iya, jadi mubtada dan al-mudarrisu 'alimun. Kenapa? Al-mudarrisu 'alimun. 'Alimun. Iya, mana khabarnya? 'Alimun. 'Alimun. Iya. Marfu dan rafa'nya apa? Al-mudarrisu. Maaf. Dhamma. Iya, betul. Itu dalam bentuk apa? Isim mufrad, ya. Isim mufrad. Iya, mufrad ya, khabar mufrad ya. Khabar mufrad arti mufrad dia bukan jumlah. Iya, betul. Tapi bisa contoh lain masih dalam bentuk khabar mufrad? Mudarris apa lain, Ustaz? Masih kata al-mudarris. Dia minta kata al-mudarris. Al-mudarrisus salihun. Al-mudarrisus salihun. Lagi? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Hmm. Al-mudarrisu. al-mudarrisu tawilun. Al-mudarrisu tawilun. Sahih. Apa artinya? Guru itu tinggi. Guru itu tinggi. Taib. Lawannya apa? Qasirun. Qasir. Al-mudarrisu qasirun. Iya. Pendek. Kalau sedang? Al-satun. Mutawassitun. Mutawassitun. Iya. Al-mudarrisu mutawassitun. Mutawassitun. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ma Abdillah. Nah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, sebelum kami terima kembali, ada beberapa contoh kalimat yang disampaikan di latihan sebelumnya. Mm-hmm. Kami angkat dulu dari pendengar kita yang menyampaikan indi sayyaratun launuha aswad. Naam. Indi sayyaratun launuha aswadu. Sahih. Naam. Indi. Tapi mungkin anda aktub ini perlu juga ini. Baik, di sini terangkan indi. Naam. Sibhul jumlah khabar, khabar mu'awwal. Awal. Khabar muqaddam ya. Ya. Khabar sayyarah mubtada marfu'. Naam. Wahuwa man'ud. Dan jumlah setelah na'ad. Baik. Indi sayyaratun launuha aswadu. Naam. Sayyaratun launuha aswadu. Apa katanya tadi? Indinya sebagai apa? Khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Mana mubtada katanya? Selesai. Di sini disebutkan indi sebuah jumlah khabar muawwal. Khabar muawwal. Nah. Khabar muqaddam namanya. Baik, khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Sayyaratun mubtada disebutkan marfu. Ya, mubtada marfu. Ya, betul mubtada marfu. Mubtada muakhar namanya. Terus wa huwa man'ud. Iya, betul. Ini jumlah launuha aswadu. Naam. Ini launuha ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini mubtada. Nah. Ini khabar. Ini mubtada asanin. Katakan khabar asanin, ini khabar khabar asanin. Nah, kalimat ini sebagai apa? Na'at. Na'at pada kata sayyarah. Kenapa na'at? Karena kalau dia na'at dalam bentuk jumlah, maka man'unnya mesti dalam bentuk nakirah. Ini nakirah ni sayyaratun. Ya, betul. Indi sayyaratun launuha aswadu. Jadi artinya saya punya mobil yang warnanya hitam. Ya, atau yang berwarna hitam. Saya punya mobil yang berwarna hitam. Ya. Yang warnanya hitam. Baik, ahsan. Baik, jazakallahu khair. Kemudian disampaikan kembali. Nah. Ya. Baik, indi nuqudun fil baiti. Indi nuqudun fil baiti. Naam, indi nuqudun fil baiti. Sahih. Sama fil baiti itu na'at daripada nuqud. Indinya khabar muqaddam. Baik, jazakallahu khair. Naam. Demikian, dan kita berikan kesempatan kembali untuk latihan yang ketiga yang tadi sudah dibuka oleh Umu Abdillah. Silakan di telepon 0218236543. Nah. Ya, kami sampaikan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bisa membuka di halaman 93 latihan yang ketiga. Silakan. Taib. Halo. Ya, silakan telah masuk. Sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hisham di Bukit Tinggi. Hisham di Bukit Tinggi. Mohon dikecilkan volume suara TV atau radionya. Cukup via telepon saja, akhi Hisham. Baik, silakan. Naam, ahlan wa sahlan. Ahlan bik, ahlan bik. Ah, masyaallah. Barakallahu fik. Tafadhal ya akhil karim. Iqra. Wallahi ma indi al-kitab, Ustaz. Baik, mungkin taqra. Anta tushahid tilfaz? Ayuh, naam. Baik. Naam. Alan tamrin salis. Tamrin salis. Naam. Ij'al lafz al-mudarrisi al-mudarrisi mubtada fi khamsi jumal. Shakil shakil nur shakil. Ala yakun al-khabara. Lahza shakil shakil kullah. Ij'al lafz al-mudarrisi. Ya. Mubtada'a mubtada'an. Fi khamsi jumalin. Afan itu mubtadaan ditanwinkan karena tidak alif lam. Mubtadaan. Naam, ij'al lafzan lafzal mudarrisi mubtadaan. Iya. fi khamsi jumalin jayid ala ayyakun al khabara. Kenapa al khabara mansub? Khabar kana, khabar yakun, mana isimnya? Huwa fi yakun dhamir mustatir. Dhamir mustatir huwa. Dhamir mustatir huwa. Huwanya kembali ke mana? Ayakun al ila lafz al mudarris. Lafza. Coba terjemahkan. Jadikanlah lafaz mudarris sebagai mubtada. Jadi berarti jadikan lafaz mudarris sebagai mubtada. Betul. Terus dalam ya, pada lima jumlah dalam lima kalimat. Lima kalimat. Nah. Terus kalau tadi dhamirnya huwa yang ya itu menjadi khabar. Nah, padahal lafaz mudarris kan menjadi mubtada. Kok bisa jadi khabar lagi, bagaimana ceritanya ini? Kalau huwanya iya kan, kalau isimnya huwa kembali lafaz, berarti lafaz itu menjadi khabar, padahal lafaz itu jadikan mubtada. Kan ini jadikan mubtada kan? Jadikan lafaz mudarris menjadi mubtada dalam lima kalimat. Nah, yang dia lafaz mudarris itu menjadi khabar. Bagaimana jadi khabar padahal diminta menjadi mubtada? Kan bertolak belakang ini. Iya kan? Alhamdulillah dikahada khabaru bimakna mubtada. Isim kana. Nah, makanya al khabaru bukan al khabara. Naam, al khabaru. Ya, an yakun al khabaru, khabar itu adalah sebagai isim kana. Mana khabarnya? Afan, jadi khabar itu isim kana. Mana khabarnya? Baca selanjutnya itu. Nah, itu selanjutnya baca. Mufradan. Nah, mufrad itu adalah sebagai khabar yakun. Mafhum? Oh, khabar yakun. Iya, mufrad itu sebagai khabar yakun. Jadi jadikan kata mudarris menjadi mubtada dalam lima kalimat, ya kan? Kemudian apa? Yang khabarnya dalam bentuk mufrad. Nah, berarti apa? Khabarnya dalam bentuk apa? Mufrad fil ula, pada kalimat pertama. Kan minta lima kalimat kan? Nah, lima kalimat. Lima jumlah kan? Atau lima kalimat diminta. Nah, kalimat pertamanya khabarnya mufrad, itu maksud tadi. Nah, tadi sudah dikasih contoh. Ummu Abdullah tadi memberikan contoh al-mudarrisu, alimun al-mudarrisu, tadi apa? Ha? Al-mudarrisu tawilun. Tawilun, iya betul. Nah, sekarang coba yang selanjutnya. Wadhar, kalimat wadharfan fi tsaniyati. Khabarnya, iya, khabarnya dalam bentuk apa? Dharaf, pada kalimat yang kedua. At-talibu amam al-fasl. Enggak, kata mudarris harus digunakan kata al-mudarris. Al-mudarrisu amam al-fasl. Jayid, hakadha al-mudarrisu amam al-fasl, sahih. Nah, dharafnya apa? Khabarnya dharaf. Tapi misal akhar? Khabarnya dharaf amam al-fasli. Nah, misal akhar? Al-mudarrisu wara as-sakan. Nah, jadi al-mudarrisu wara as-sakan. Apa artinya? Guru itu di belakang asrama. Jahit, sahih. Guru itu di belakang asrama. Nah, fi misal akhar? Al-mudarrisu janibal maktab. Jayid, janibal maktabi. Apa artinya? Guru itu di samping meja. Samping meja. Maktab juga bermakna apa? Ada dua makna maktab. Kantor. Diwan. Iya, dewan atau kantor ya. Jadi maktab bisa meja, bisa kantor. Tergantung apa? Makam ketika berbicaranya. Nah. Iya, sahih. Nah, indak misal akhar? Ada contoh lain? Al-mudarrisu bijiwari sabura. Kalau sudah pakai ba, berarti bukan dharaf, itu jar majrur. Fahimta? Oh, naam. Kalau sudah masuk ujar al-mudarrisu jiwara. Naam. Jiwara sabura. Jadi al-mudarrisu jiwara saburati, sahih. au janibas saburati. Nah, saya barakallahu fik, masyaallah. Barakallahu. Iya. Syukran. Afwan. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Nah. Barakallahu fik. Tayyib sat. Nah, ijabah jayyidah, mumtazah ni. Eh, nah, masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di line 021-823-6543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV ingin menjawab di latihan yang ketiga, ya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mas Surya di Kelapa Nunggal. Mas Suri? Surya di Kelapa Nunggal. Ayat masyaallah afwan. Surya di Kelapa Nunggal, silakan. Naam, tafadhali ya akhul karim. Tafadhal. Agar pang pisania. Mungkin. Au jar majrurni wa jaran wa majrurun fi tsalisati. Al-mudarrisu fil fasli. Jayyid, al-mudarrisu fil fasli. Taib, ya, wa majrur sahih. Naam. Al-mudarrisu min Makkah. Jayyid, al-mudarrisu min Makkah, sahih. Naam. Al-mudarrisu 'ala al-kursi. Al-mudarrisu 'ala al-kursi. Naam. Sahih. Kalau pakai kaf? Kaf. Naam. Kaf itu huruf jar, ya? Naam. Al-mudarrisu. Naam. Al-mudarrisu kal-asadi, ya? Naam. Kena galak, ya. Al-mudarrisu ka apa? Ka ustadi. Hey, guru itu seperti guruku, ya. Atau kal asadi, ya, bagaikan singa, ya. Ya, ya, galaknya kata beraninya barangkali. Iya, itu apa? Ya, balaghah, ya, sastra itu. Tasbih. Iya. Tapi في مثل اخر او المدرس كالبحر ilmunya, Ustaz. Iya, bisa arti ilmunya, bisa arti karamnya. Iya, atau karam itu pemurah. Iya. Dia sering apa, tasbih itu kalau orang pemurah di apa, diumpamakan apa? Disamakan dengan bahar, lautan. Nah, Ustaz. Ya, lautan itu siapa saja boleh mengambil, kan? Dipersilakan oleh lautan, enggak marah dia. Ya, jadi al-mudarrisu kal-bahri. Ya. Al-mudarrisu na'am kal-qamari. Bagikan bulan. Baik. Fi mithal akhar? Jumlah fi'liyah atau jar. Baik, au selanjutnya apa? Wa jumlatan fi'liyatan fir-rabi'ah. Ya. Jumlah fi'liyah pada kalimat yang keempat, ya. Diminta lima kalimat, ya. Al-mudarrisu yaktubu ala saburati. Jayid, al-mudarrisu yaktubu ala saburati, sahih. Nah, terus yang terakhir, jumlatan ismiyatan fil khamisah. Al-mudarrisu baituhu qaribun. Jayid, masya Allah. Al-mudarrisu baituhu qaribun, sahih. Mana khabar jumlah ismiyahnya? Baituhu qaribun. Ahsan, baituhu qaribun. Itu sudah bentuk kalimat yang sempurna. Coba terjemahkan. Guru, nah. Guru itu rumahnya jauh. Nah, dekat, ya, qarib, ya. Qarib, nah. Rumahnya jauh. Dekat. Dekat, ya. Qarib itu dekat. Kalau baik, jauh. Nah, ahsan, masyaallah. Barakallahu fik. Nah. Fik barakallahu. Jazakallahu khair. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Surya di Kelapa Nunggal. Taim tas, kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain. Nah, ini diminta untuk lima kalimat langsung, ya. Mufrad, dzaraf, jar majrur, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ini melatih ini yang sudah kita bahas. Sah. Taim, silakan. Iya, halo. Taim, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Afan, ana tidak ikut lagi, enggak enak mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ya, tadi Ustaz yang sahih launuhu atau launuha, ya, Ustaz? Apanya? Itu yang tadi yang soal yang di Sabtu. Yang di sayyaratul launuha. Oh, launuha bukan launuhu. Kenapa? Kenapa hu? Kemana kembali? Enggak kembali ke laun itu, ya, Ustaz. Enggak, ha itu kan kembali pada sayyara, kan? Oh, naam. Iya, kalau naat jumlah tersebut mesti ada dhamir rabit yang kembali pada manun, itu mesti. Oh. Iya. Yeah. Oh, jadi bukan kembali ke laun itu ya, Ustaz ya. Enggak mungkin dong, masa kembali laun juga? Ha apa dibalik laun? Launuha warnanya apa? Nya mobil kan? Oh. Masa warnanya nya laun? Hmm. Warnanya lau, warnanya kalau warnanya warna gitu. Oh, gitu. Kalau terjemahkan warna kata kok warnanya warna kan? Mobil. Oh, yeah. Waktu itu salah tanggap. Saya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, yeah. Fatimah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di latihan yang ketiga. Silakan di 0218236543. Ini sangat penting. Jadi naat atau termasuk juga khabar mubtada yang bentuk jumlah ismiyatun bil fi'l mesti ada dhamir ini, dhamir ini. Ini kena kudu kena naat, maka dia harus ada kembali kepada man'un. Nah, ini mu'annas maka dia harus mu'annas. Mufrad mufrad. Ya. Nanti kalau sini yang musanna mesti musanna. Kalau jamak dia mesti apa dhamir jamak kecuali kalau enggak berakal seperti sayar kan tidak berakal. Cukup dalam bentuk apa? Bentuk dhamir mufrad ya. Ha. Sayyain di sayyaratun launuha. Itu boleh. Sayyarat kita ganti jamak ya. Sayyaratun. Iya, launuha sama. Ha juga digunakan. Launuha karena dia tidak berakar. Nah, tapi kalau sayyaratani indi sayyaratani launuhuma. Mesti launuhuma. Siapa? Ini tetap aswad. Ini tidak dimusanakan, tetap aswad. Ya, launuhuma. Nah, ini launuhuma aswad. Ini mubtada mufrad, maka khabarnya mufrad. Sedangkan humanya mesti kembali pada sayyaratani, musanna musanna. Nah, seperti ini harus diperhatikan betul. Ya. Jazakallah khair, tambahan faedah yang dijelaskan Ustaz dalam contoh kalimat indi sayyaratun launuha aswad. Dan ini menjadi penjelas untuk Ummu Fatimah dan juga bagi pendengar yang lainnya. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan kesempatan yang mungkin terakhir di kesempatan malam ini untuk menjawab di latihan yang ketiga sebelum kami angkat beberapa kalimat dan pertanyaan yang masuk via pesan singkat. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Baik, contoh kalimat yang disampaikan pendengar kita saat. Ya. Al-mudarrisul ladzi. Mohon maaf, al-mudarrisul zaki. Ilmuhu katsirun. Khabar jumlah ismiyah. Naam, al-mudarrisu az-zaki. Naam. Ya, ilmuhu katsirun. Sahih. Ya, kalau az-zaki itu sebagai na'at, kemudian khabarnya apa? Ilmuhu kathirun. Ya. Tidak disebutkan nama pengirimnya dan anaknya guru yang cerdas atau pintar itu ilmunya banyak. Al-mudarrisu al-zaki. Naam, al-mudarrisu al-zaki ilmuhu kathirun. Ilmuhu kathirun. Naam. Sahih. Hunya betul dhamir kembali pada al-mudarris. Insyaallah. Ya. Jazakallah khair, akhi, dan kita akan kembali kalimat berikutnya dari pesan singkat. Iya. Fawqas samai al-arsyun disebutkan. Fawqas samai al-arsyun. Naam, al-arsyu. Enggak boleh bertanya ada alif lam ya. Naam, fawqas samai al-arsyu. Fawqas samai al-arsyu. Ya, al-arsy itu mubtada muakhar. Jadi fauqanya adalah khabar muqaddam, bal itu syibhul jumlah al-dharfiyah. Naam. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin menjawab latihan yang ketiga. Silakan dengan kalimat mudaris. Ya, halo. Halo. Sudah masuk, silakan. Taib, halo. Ya, kita berikan kesempatan kembali di telepon 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 93 di latihannya ketiga. Ya, dari pelajaran kita di Darusul Lughah jilid yang ketiga. Fadhol. Halo. Ayo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam. Nah, silakan ya, Mam. Nah, fadhol. khamsu jumal, lima kalimat. Mufrad, dzaraf, jar majrur, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Al-mudarrisu jalisun. Jayid. Dzaraf. Al-mudarrisu fil masjid. Dzaraf. Dzaraf. Al-mudarrisu amama amamal masjid. Masjid. Jayid. Jar majrur. Al-mudarrisu fil fasli. Naam, al-mudarrisu fil fasli. Jumlah fi'liyah. Al-mudarrisu yadkhulul masjid. Jayid, al-mudarrisu yadkhulul masjid. Taib, jumlah ismiyah. Al-mudarrisu abuhu shaykhun kabirun. Jayid, al-mudarrisu abuhu shaykhun kabir. Masya Allah, lancar sudah. Jadi ahsan, barakallah fikir ya Umm Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berarti cukup menguasai sudah ya. Husnul khatimah saja. Masya Allah. Iya. Dengan lancar menjawab tanpa ada kesalahan sedikit pun. Masya Allah. Baik, masya Allah. Jazakallah khair Abdillah dan penutup yang baik karena menjawab dengan tepat semua. Ya husnul khatimah insya Allah. Kita angkat beberapa kalimat yang disampaikan pendengar kita dan pertanyaan via pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, al-mudarrisu amaluhu jayyidun. Naam, al-mudarrisu amaluhu jayyidun, sahih. Itu jemput apa? Khabar bentuk jumlah ismiyah. Amaluhu jayyid, amal mubtada, jayyid itu khabar. Mubtada tsaniyah, mubtada awalnya al-mudarrisu. Ya. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali dari Ummu Abdillah di Depok. Al-mudarrisu yu'allimu al-lughata al-arabiyyah hadhihi laylah. Naam, sahih. Al-mudarrisu yu'allimu al-lughata al-arabiyyah aw yudarrisu al-lughata al-arabiyyah hadhihi laylata. Al-laylatanya mesti mansub ya. Hadhihi laylata, sahih. Iya, yeah, kena dia dzaraf. Iya. Yeah. Badal daripada hadhihi. Hadhihi laylata. Taib, nah, artinya, Ustaz, mungkin guru itu sedang mengajar bahasa Arab malam ini. Taib, ya. Sekolah khair. Demikian Umar Abdillah. Ya, mumtaz, jawabannya tepat. Kami akan kembali dari pendengar kita. Benarkah kalimat talibun mujtahidun fil fasli, Ustaz? Talibun ya. Mujtahidun fil fasli. Sahih, talibun mujtahidun fil fasli. Iya. Jadi itu bentuk mubtada'nya bentuk nakirah, tapi nakirah mausuf. Nakirah yang sudah disifati boleh letakkan di awal. Ya. Cuma lebih banyak digunakan ketika mubtada' itu nakirah, baik di nakirah mausuf atau nakirah maghair mausuf, sementara khabarnya syibul jumlah jumlah jurur, lebih banyak sering digunakan apa? Diakhirkan mubtada'nya. Fil fasli mudarrisun jayyidun. Atau mudarrisun jayyidun fil fasli, itu boleh, kedua-duanya sahih, tidak salah. Nah. Baik, jazakallah khair. Nah. Kami sampaikan kembali contoh kalimat yang disampaikan pendengar kita dari Abu Salma di Sambas. Indi qalamun. Naam, indi qalamun, sahih. Kemudian mata hadhihi sayyaratu sayyarati ishtaraita, tadi saya sebutkan. Mata hadhihi sayyarati ishtaraita. Nah, ini apa, mata, karena mata itu kan menunjukkan apa, terkait dengan waktu. Kalau waktu itu mesti terkait dengan perbuatan. Nah, jadi kalau dia pakai apa isim jamid itu enggak tepat. Misalkan mata al-baitu, itu enggak tepat. Iya, yang tepat adalah fi'il atau dia masdar. Karena masdar itu mengandung makna fi'il. Mata safaru. Iya. Jadi enggak bisa mata Muhammadun. Ya. Jadi kalau mata Muhammad naim, misalnya apa? Mata yanamu Muhammadun. Ya. Atau mata naumu Muhammadin. Atau pakai masdar. Izin kalau dia mata hadhihi sayyarah istaraita. Nah, kan itu kan syaratnya apa? Mata ishtaraita hadhihi sayyarah. Nah. Pakai jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Iya, di situ enggak bisa dipakai apa hadhihinya. Dijadikan apa mubtada enggak? Taip. Karena dia isim jamid. Ya. Jadi dibalik saja. Mata ishtaraita. Mata ishtaraita hadhihi sayyarata. Dan ini pun tidak masuk ke dalam contoh ya, yang iya diinginkan saja. Iya, karena kita bahas tentang masalah apa? Khabar dan mubtada. Baik, ya. Jazakallah khair. Demikian Abu Salma di Sambas, di Ralat dan dibenarkan kembali. Jazakallah khair atas contoh kalimatnya. Kemudian kami angkat kembali Al-Mudarisu. Sebentar ya. Ya memang itulah, karena kita sering membawa dengan terjemahan bahasa kita. Bahasa kita sering juga kapan mobil ini kau beli kan gitu. Kapan mobil ini kau beli. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi uslubnya belum tentu benar dalam bahasa Arab. Situlah ada perbedaan terkadang. Baik, faedah yang sangat bermanfaat ini menjadi untuk mengingatkan kita untuk membuat kalimat dengan bahasa Arab, tentu dengan kaidah yang ditetapkan dalam ilmu bahasa Arab juga ya. Barakallahu fik. Dari Mu'abdillah, beliau menyampaikan al-mudarisu ya'muru at-taliba an yastami'a ad-darsa. Naam, al-mudarisu ya'muru at-taliba an yas apa tadi? Tami'a ad-darsa. An yastami'a ila ad-darsi. Istami'a ila. An yastami'a ila ad-darsi. Kalau dia langsung pakai yasma' an yasma' ad-darsa. Iya. Dan cuma ada perbedaannya. Perbeda sami'a dengan istama'. Kalau istama'a itu mendengar betul dengan serius. Yes. Kalau sami'a itu bisa mendengar secara sekilas. Iya. Jadi istama'a ila. Istama', makanya Al-Qur'an kata fastami'u. Fastami'u. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Nah, harus pakai Allah pakai kata istama'. Sahih. Berarti betul-betul dengar, bukan hanya mendengar hanya setengah-setengah mendengar. Ya, sekilas. Taib. Di ralat kembali Ummu Abdillah, al-mudarisu ya'muru taliba an yastami'a ila. Naam. An yastami'a ila ad-dars. Ila ad-dars. Naam. Naam, jazakallahu khair. Terakhir kami angkat, man huwa al-mudarisu? Baik, mohon maaf. Ma huwa al-mudarisu? Alimun di sini. Ma huwa al-mudarisu alimun? Enggak bisa pakai ma. Kenapa? Karena itu yang berakal ya. Naam. Itu apa? Berakal ya. Jadi enggak bisa man pakai man huwal mudarrisul alimu. Ya, man huwal mudarrisul alimu. Man huwal mudarrisul alimu. Atau enggak pakai huwa, boleh pakai huwa, boleh tidak. Ya, manil mudarrisul alimu. Manil mudarrisul alimu. Siapa guru yang alim? Ya. Taib, jazakallahu khair. Kami sampaikan kembali contohnya. Mata tabda يوم الدراسي متى تبدا يوم الدراسي على هذه الكلمه صحيح نعم apa ini maksud ini kalau mata tabda يوم الدراسي dari situ tidak ada mubtada itu dalam bentuk jumlah ismiyah iya sama mata tabda ad-dirasatu mata tabda ad-dirasatu kapan belajar mulai iya kapan mulainya belajar mata tabda'ud dirasatu pakai ta karena fa'ilnya al ad-dirasatu itu mu'annats ada ta marbutah Taib ini atau dia mata bada ad-dirasah khasah kenapa mata bada ad-dirasah mata bada'at ad-dirasah berarti belajar sudah mulai sudah terjadi cuma sudah ingin menanya kapan dimulainya iya tapi sudah berlalu kapan terjadinya kan gitu itu pakai fi'il madhi kalau belum pakai fi'il mudhari. Taib, jazakallah khair, barakallah fik dan ini mungkin kalimat yang bisa kami angkat di kesempatan ini yang terakhir dan insyaallah akan kami angkat kembali pertanyaan atau kalimat-kalimat yang Anda sampaikan pada kesempatan pekan yang akan datang sebagai khitam silakan. Taib, masyaallah jazakumullah khairul jaza dengan latihan-latihan tadi masyaallah cukup para peserta baik para pendengar maupun para pemirsa TV Roja alhamdulillah cukup menguasai ya kaidah-kaidah yang sudah kita belajar ini yang kita inginkan ya semua itu adalah berpulang kepada peserta yaitu kalau senantiasa mengulangi pelajaran insyaallah akan mudah diingat dan akan mudah untuk dipraktikkan ya yang penting untuk sering senantiasa murojaah. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan akan datang kita ketemu lagi dalam kajian ini dalam latihan-latihan yang terkait dengan pelajaran yang ke-11. Baik, jazakumullah khairul jaza. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.